تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا وكيع عن داود بن قيس عن محمد بن يوسف الأعرج عن السائب بن يزيد أنه قال كنا في زمن أمراء ابن الخطاب نفعله يعني نربط الحبال في شهر رمضان بين السواري ثم نتعلق بها حتى نرى فروق الفجر. Ya. Kata beliau, kami di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, kami itu mengikat, melakukannya itu mengikat tali antara dua tiang, diikat tali begitu. Ya kalau sudah panjang dia sandar di tali itu. Dia sandar. Jelas ya? Sampai terbit fajar. Nah, itu kalau berat ya, tapi sekarang kan umumnya orang dah sulit ya. Yang panjang-panjang di Ramadan juga bacanya paling lama ya. Mungkin setengah juz satu rakaat. Nah, itu kan dah seberapa kalau dibanding bacanya para sahabat. Dulu itu di Indonesia saja dulu. Ya. Itu ada orang-orang yang di bulan Ramadan khatam 3 kali di sholat tarawih. Khatam 3 kali. Masih ada di sebagian negara, di Pakistan, di India, tiap 3 malam sudah khatam. Tiap 3 malam. Ini sholat tarawih. Jadi mereka sholat dari awal malam, baca 10 juz, setelah itu pulang. 10 juz tiap hari. Jelas ya? 10 juz. Nah itu harus diketahui juga bahwa ada orang yang seperti itu. Supaya kalau dapat imam baca 1 juz, oh ini biasa aja ini. Dah seberapa ini. Jelas ya? Tapi kalau selalu hadir di masjid yang cuma baca surah-surah pendek saja, ya. Biasanya dari surah wal asri ya, ke bawah, nah itu memang sulit dia kalau melihat di alam yang lain. Ya. Dianggap itu planet lain ya. Jadi biasakan dengan orang-orang yang baca panjang, insya Allah kan terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa, itu akan terasa lezatnya sholat malam itu, nikmatnya. Apalagi kalau dia lama berdiri, panjang berdiri, dia mengingat ketika dia di hari kiamat berdiri di depan Allah Subhanahu Wa Taala, orang di padang mahsyar itu berdiri lebih daripada itu. Satu hari seperti 50.000 tahun orang menanti di padang mahsyar. Ya dia berharap dengan lamanya dia berdiri di sholat malam, mudah-mudahan itu meringankan untuk dia di hari kiamat. Itu kan banyak hal yang indah di situ, bisa menjadi renungan. Tapi kalau dia pikir ini kaki saya sudah panjang, itu tidak nyambung nanti. Jadi harusnya kita pelajari ya fikihnya supaya kita dapat kenikmatan ibadah itu, kita bisa beribadah sebagaimana mestinya. Ya, Allahul Musta'an.